Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri majelis ta'lim ini dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan dari kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi. Jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang mencari obat yang mujarab. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan sebuah pasal Al-Ma'asi tujibul qati'ata bainal 'abdi wa rabbi. Perbuatan-perbuatan maksiat akan menyebabkan terputusnya hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Padahal Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa dibutuhkan oleh hambanya. Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada hambanya. Sehingga ketika sang hamba ini tadi terputus hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, yang akan terjadi tentunya malapetaka dan musibah. Naam. Sampai sebagian salaf mengatakan, aku melihat manusia berada di antara Allah Azza wa Jalla dan antara syaitan. Jika dia berpaling dari Allah Azza wa Jalla atau Allah Azza wa Jalla berpaling dari hamba tersebut, maka dia akan dikuasai oleh syaitan. Namun kalau Allah Azza wa Jalla telah memberikan perlindungan anugerah dan rahmatnya kepada hamba tersebut, lam yaqdir alaihi syaitan, maka syaitan tidak akan mampu untuk mengganggu dan mengusik hamba tadi. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan, memberitahukan kepada seluruh umat manusia bahwasanya iblis, demikian pula anak keturunannya dari jin-jin yang kafir, para syaitan, mereka merupakan musuh yang nyata bagi Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50, Allah Azza wa Jalla firmankan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat, ketika kami memerintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis kana minal jinni fafasaqan an amri rabbih. Kecuali iblis, dia dari kalangan jin, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya. Apakah kalian menjadikan iblis wa dhurriyyatah dan anak keturunan iblis sebagai wali-wali, pelindung dan penolong sahabat karib, min duni, selain aku. Wahum lakum adu, padahal iblis itu beserta anak keturunannya merupakan musuh bagi kalian. Bisalillalimina badala, sungguh amat jelek pengganti, pelindung dan penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dengan ayat ini Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan kepada kita bahwa permusuhan iblis kepada manusia Bani Adam, permusuhan syaitan anak keturunan iblis kepada manusia Bani Adam, tidak lain tidak bukan dikarenakan ya nenek moyang kita ataukah ayah-ayah kita, yakni karena iri, benci, hasad terhadap Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa mereka merupakan musuh. Dan juga disebutkan sifat mereka, fafasaqa an amri rabbih, bermaksiat, tidak mau tunduk dan turut dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan dan mengumumkan seperti tadi, kalau masih ada di antara manusia yang menjadikan syaitan anak keturunan iblis alaihi laknatullah alaihi maka berarti ini merupakan sesuatu yang sangat mengherankan, karena jelas ya yang namanya musuh itu tidak sepantasnya untuk dijadikan sebagai ya sesuatu ataukah kelompok yang kita bersikap loyal kepada mereka dan bahu membahu tolong menolong dengan mereka, karena mereka ya tetap menyimpan permusuhan terhadap diri-diri kita. Kemudian kita masuk pada pasal berikutnya, al-ma'asi tamhaqul barakah, perbuatan-perbuatan maksiat akan menghapuskan barakah. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, wa min uqubatiha, di antara dampak negatif akibat dari perbuatan-perbuatan maksiat, annaha tamhaqu barakatal umri, kemaksiatan-kemaksiatan akan menghapus barokah umur seseorang. Umurnya panjang tapi tidak berbarokah. Naam, awet umur ya, panjang umurnya, awet muda dalam bahasa kita, akan tetapi barokahnya tidak ada. Ya, semakin tua bukan semakin ingat dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi tua-tua keladi, semakin tua malah semakin menjadi. Naam. Wa barakatal rizqi, demikian pula menghilangkan barokah dari rezeki seseorang. Ya, rezekinya banyak, tapi kalau tidak ada barokah padanya, maka tidak akan mendatangkan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat. Ya, hartanya tidak barokah. Nah, apalagi hartanya sedikit, tidak barokah lagi. Ya, sudah sengsara, ya ketiban bodem gitu ya. Nah, ya, cuman ketiban tangga, ketiban bodem, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga kemaksiatan-kemaksiatan menghapus barokah rezeki seseorang. Wa barakatul ilmi, juga menghapus barokah ilmu yang dia miliki. Nah, ilmunya semakin banyak, ilmunya semakin tambah, ya, akan tapi tidak menjadikan dirinya semakin takut dan semakin taat, ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa barakatul amal, dan juga akan menghapus barokah dari amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Dia melakukan amal soleh, dia melakukan amal kebaikan, tapi tidak memiliki barokah padanya. Nah, padahal di antara barokah dari amal soleh itu akan menjadikan dia, ya, kepingin, suka untuk melakukan amal soleh setelahnya. Tapi karena barokah dari amalannya dihilangkan, dihapus, digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla, nah, maka yang terjadi adalah, ya, musibah dan malapetaka. Wa barakata ta'ah, demikian pula akan menghapuskan barokah dari ketaatan-ketaatan seseorang. Ini sekian dari barokah yang naam akan terhapus dari akibat seseorang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan tentunya yang beliau sebutkan ini sekedar contoh saja, ia tidak hanya terbatas dengan ini. Tayyib, karena Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Kuasa yang telah mengumumkan kepada para hambanya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Baik. Kata beliau, wabil jumlah, tamhaqu barakatad din wad dunya. Secara global, yang namanya perbuatan-perbuatan maksiat akan menghapuskan barokah dari agama, demikian pula kehidupan dunia seseorang. Ya, agamanya tidak mendapatkan barokah, kehidupan dunianya tidak juga mendapatkan barokah. Fala tajidu aqalla barakatan fi umrihi, maka tidaklah engkau mendapati seseorang yang paling sedikit barokahnya terkait dengan umurnya, wa dinihi, ataukah terkait dengan agamanya, wa dunyahu, ataupun terkait dengan kehidupan dunianya, mimman asallaha, dibandingkan mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. وَمَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا بِمَعَاصِ الْخَلْقِ, dan tidaklah barokah itu dihapus, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebuah tempat, dari permukaan suatu bumi, kecuali disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Tayyib. Bagaimana kalau seandainya barokah bumi dicabut, dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla? Tentulah yang terjadi di situ, ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak membahagiakan. Musibah, malapetaka, berbagai macam bala, ya, karena dicabut barokahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Kuasa, dengan sebab perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri, penduduk sebuah daerah, mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka barokah-barokah. Enggak cuma satu barokah saja, barokah-barokah banyak. Minas sama'i wal ardh, barokah-barokah dari atas langit, demikian pula barokah-barokah dari dalam perut bumi. Ini kalau seandainya manusia yang hidup di atasnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akan dibukakan barokah oleh Allah Azza wa Jalla atas mereka, atas bumi tempat tinggal yang mereka naam singgah di atasnya. Tayyib. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Jin ayat 16 dan 17. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi. Dan kalau seandainya mereka istiqomah, mereka terus menerus istiqomah, alat toriqoti, di atas jalan yang lurus, di atas syariat Allah Azza wa Jalla. Apa balasan dari Allah Azza wa Jalla? La asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya akan kami curahkan kepada mereka air yang segar. Akan diberikan minum oleh Allah Azza wa Jalla dengan air yang segar. Nah, di antara nikmat barokah anugerah dari Allah Azza wa Jalla bagi yang istiqomah di atas jalan yang benar, di atas ya syariat Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Wa innal 'abda, kata Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadisnya, wa innal 'abda la yuhramu rizqu bi dhanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba, seorang manusia akan dihalangi, dicegah untuk mendapatkan rezeki, bidhan biyusibuhu, disebabkan perbuatan dosa yang dia lakukan, yang dia perbuat. Nah, dengan sebab dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dihalangi rezeki untuknya. Kalau misalkan rezekinya semakin sempit, semakin bangkrut, semakin ya susut, maka naam sangat terasa bagi dirinya. Kalau ternyata rezekinya semakin banyak, semakin melimpah, ya, maka berarti itu sebagai bentuk istidraj, ya, ditangguhkan azab bala dari Allah Azza wa Jalla untuknya. Semakin ditambah rezekinya, naam, akan tapi semakin dicabut, semakin diperkecil dan dihilangkan barokahnya. Seseorang kalau memiliki harta yang banyak, rezeki yang banyak, tapi tidak ada barokah dan naam rahmat padanya, akan lari dan tersalurkan untuk melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Ya, punya uang banyak untuk ya melakukan perbuatan maksiat yang ini, punya fasilitas yang naam yang memadai, dia gunakan fasilitas itu untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dengan bentuk yang lainnya lagi. Ya, semakin memiliki harta, akan tapi naam semakin dia terjatuh dalam banyak kemaksiatan. Naam. Wa fil hadis, hadis tadi di diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Sesungguhnya seorang dihalangi, dicegah untuk mendapatkan rezeki, bisa jadi rezeki yang barokah, ya bisa jadi rezeki yang thayyib, yang banyak. Naam, dihalangi untuk naam sampai kepada orang tersebut. Thayyib. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, "Inna ruhal Qudus nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha." Sesungguhnya Ruhul Qudus, siapa itu Ruhul Qudus? Malaikat Jibril. Sesungguhnya malaikat Jibril nafatha fi raw'i. Raw'i ay qalbi. Ya. Meniupkan, yakni menyampaikan wahyu ke dalam kalbuku. Wahyu apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut kepada Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam? Wahyu itu adalah terkait dengan rezeki. Annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Sesungguhnya manusia itu, setiap nyawa, setiap jiwa tidak akan meninggal dunia sampai rezekinya itu sempurna 100% telah dia dapat. Ya. Karena kita sejak masih dalam kandungan, ya, masih dikandung oleh sang ibu, ibu kita. Naam, merasakan letih, merasakan payah. Ya. Dan berbagai macam musibah ataukah berbagai macam ujian dan cobaan yang dirasa oleh ibu kita. Naam, yang terus menerus ya membimbing, tayib menjaga dan memelihara kita. Naam, makanya Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapa di antara kedua orang tuaku yang ya paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Ya, maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ibumu." Sampai sahabat ini bertanya ya 3 kali. Ternyata masih dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ya ibumu. Kamu harus mengutamakan, lebih mendahulukan untuk berbakti, berbuat baik kepada ibumu." Ya. Jangan sampai engkau menjadikan ibumu menangis. Ya. Jangan sampai kamu menyakiti hati dari ibumu. Naam, kamu harus berbakti kepada ibumu. Harus nurut kepada ibumu dalam perkara-perkara yang boleh, apalagi terkait dengan masalah agama. Naam, maka ibu kita thayyib yang paling merasakan letih, yang paling merasakan sulit dan pahitnya dalam bahasa Jawanya ngulawentah kita. Thayyib. Lah semenjak kita masih dalam kandungan telah ditetapkan berapa rezeki yang akan kita dapat. 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun telah dicatat sejak kita dalam kandungan. Sehingga kita tidak akan meninggal dunia kalau rezeki kita itu belum habis, ya, kita dapat dan kita raih. Nah, sehingga kalau ada orang yang gantung diri kok enggak berhasil dan martian ketahuan, ya bisa jadi memang rezekinya belum sempurna untuk dia. Ya, besok jangan mati dulu dalam bahasa kita. Masih banyak rezekimu. Nah, lah terkait dengan ini berarti ya sangat-sangat disayangkan dan sangat-sangat keliru kalau ada sebagian masyarakat, ya, nih anak era sekolah itu harap mangan apa ini dia. Kalau anaknya tidak sekolah itu mau makan apa? Nah, ya tetap makan nasi ya gitu ya. Enggak akan makan kerikil kan itu. Baik. Sekolah enggak sekolah tetap makan nasi. Nyatanya banyak orang yang ya sekolah ya cuman jadi, ada yang jadi tukang rongsok, ya tukang jadi ojek dan semisalnya. Nah, sehingga yang namanya rezeki tidak tergantung dengan yang namanya ijazah. Ya. Sampai-sampai ada seorang bos yang sukses, ya. Dia ya tidak sampai berpendidikan tinggi, tapi karena memang Allah Azza wa Jalla kehendaki rezekinya melimpah, dia pun memiliki karyawan dari orang-orang yang berpendidikan. Nah, sehingga naam, jangan berkecil hati, jangan ciut nyali, tidak sekolah kemudian tidak punya titel dan semisalnya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla di antara kalian itu yang paling bertakwa. Bukan karena ya memiliki jasah yang apa namanya itu paling baik nilainya, bukan. Bukan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, tidak. Tapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkait dengan rezeki telah diatur, telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sejak kita masih dalam kandungan. Ya. Kita lahir ke muka bumi, ya kemudian kita pun mulai mendapatkan rezeki. Ya melalui perantaran kedua orang tua kita. Kalau kita sudah bisa bekerja ya berarti melalui pekerjaan yang telah kita dapat. Nah, pergi pagi pulang sore, dan kita tidak akan meninggal dunia sampai rezeki yang menjadi jatah untuk kita itu sempurna, kita dapat sempurna, kita raih. Nah, rezeki telah ditetapkan, telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbaikilah, perbaguslah kalian dalam mencari rezeki. Ya. Baik, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam mencari rezeki. Ya. Tidak kemudian duduk berpangku tangan di rumah sambil membayangkan nanti rezeki datang sendiri, tidak. Ya. Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair. Kita naam dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla untuk yang menggerakkan kaki dan tangan. Ya burung saja yang tidak dalam bahasa kita ira iso ngaji, enggak bisa baca Al-Qur'an dan baca tulis, ya dia lebih pintar gitu ya. Dia setiap pagi berangkat dalam keadaan meskipun perut kosong. Dia tidak tahu nanti dapat rezeki apa tidak, yang penting bismillah mangkat tawakkaltu ilallah gitu. Tawakkaltu alallah. Ya, falhamdulillah sore pulang dalam keadaan sudah terisi perutnya. Nah, meskipun ya makannya di selepan sana milik ya pertanian Pak sawah sana, tapi tetap ya mereka yang punya pertanian ataukah tanaman tadi, mereka juga mendapatkan limpahan rezeki ataukah ganjaran pahala dari Allah Azza wa Jalla. Nah, karena Pak petani yang bertanam tadi ya, yang tanamannya dimakan oleh burung atau dimakan oleh tikus dan yang lainnya ya, yang dicuri dan misalnya, tetap dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil burung tadi pergi pagi pulang petang. Kalau kita kan enggak ya, alhamdulillah ya pergi jam 8 atau pergi jam berapa nanti pulang masih siang juga. Nah, alhamdulillah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kita berusaha, kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, kita bertawakal diiringi dengan ikhtiar dan bagus ya, dengan cara-cara yang baik yang tidak menyelisih syariat. Nah, dan alhamdulillah betul-betul nikmat dari Allah Azza wa Jalla kalau kita dapat rezeki ya, terkadang masih bisa digunakan untuk apa namanya simpanan esok hari. Ya, kalau burung itu enam, sesok pikir sesokan itu ya, besok ya pikir besok. Pan sekarang makan sekarang kenyang, tidur sudah besok cari lagi. Ya panasnya kayak apa, hujannya kayak apa, yang jelas ya berangkat bismillah, nanti ada rezeki. Karena memang Allah Azza wa Jalla yang telah mengatur rezeki. Dan dalam hadis tadi, lan tamuta nafsun, ya, sebuah nyawa, sebuah jiwa tidak akan meninggal dunia sampai sempurna rezeki yang menjadi jatah untuk dia. Ya, kalau sekarang tertunda rezekinya, ya, maka insyaallah besok ataupun lusa akan datang kepada kita. Ya. Kalau bukan dari jalan yang satunya, ya bisa jadi lewat jalan yang lainnya. Nah. Fa innahu la yunalu ma 'indallahi illa bi ta'ati. Setelah Rasul alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan agar kita bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan baik bagus dalam mencari rezeki, ya, tidak korupsi, tidak mencuri, ya, tidak menjual barang-barang yang haram, ya, tidak menjual hal-hal yang berbau maksiat, bagus dalam mencari rezeki, fa innahu, maka sesungguhnya dikarenakan yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla tidak bisa diraih, tidak bisa dicapai kecuali dengan taat kepadanya. Nah, rezeki yang barokah, rezeki yang mendapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla itu hanya bisa dicapai dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna Allaha ja'ala ar-ruha wal farha fir ridha wal yaqin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan, ya, ketenangan dan kelegaan, kebahagiaan itu pada ridho dan yakin. Ya, ridho dan yakin, rela dan yakin. Seseorang mendapatkan rezeki yang sedikit, kalau dia puas, dia rela, maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah orang yang kaya itu, ya, yang kaya harta bendanya, akan tapi orang yang kaya itu adalah yang kaya hatinya. Nah, hartanya sedikit tapi ya tetap bisa senyum-senyum saja. Nah, yang hartanya banyak karena juga modalnya banyak, otomatis utangnya juga banyak, mau senyum saja berat. Ya, senyumnya ketutup utangan gitu ya. Wabote bukan main. Nah, enggak bisa senyum. Sehingga dadanya sempit, ya, hatinya sumpek, apalagi mau ketemu dengan orang yang menghutangi dia. Wah, enggak enak. Dah jatah waktunya nyarutan ya ternyata belum ada. Nah, sehingga bagikan ya setan ingin ketemu Umar bin Khattab, ya, enggak bisa, enggak mau, enggak berani. Ya, Umar lewat sini, dia sembunyi lewat sana. Takut ketemu Umar bin Khattab. Lah ini bukan ketemu Umar, tapi ketemu orang yang ia menghutangi dirinya. Enggak enak. Hatinya sesak. Sehingga yang rela, yang ridho, meskipun hartanya sedikit, dia senang, dia bahagia. Ya. Nah. Apalagi hartanya banyak, dia rela, dia ridho. Nah, kesana kesini, ya, apa namanya itu ya, senyum-senyum sendiri, apa bukan sendiri, tapi senyum-senyum, karena memang betul-betul nikmat ini dia. Tapi dia rela, dia ridho, dia banyak bersyukur. Nah, dia cuma punya, ya, mobil, apa misalkan gitu ya, alhamdulillah, ya, daripada yang tetangga saya. Nah, belum punya mobil, hujan kehujanan, panas kepanasan, meskipun motornya metik kan ini. Dia bersyukur, hartanya banyak tapi bersyukur. Adapun kalau tidak mampu untuk ridho, meskipun hartanya banyak, ya seperti tadi kondisinya. Hatinya gersang, hatinya sempit, dadanya sesak. Tayyib. Wal yakin, demikian pula diperoleh dengan ya yakin kepada Allah Azza wa Jalla, tawakal. Nah, ya, sampai-sampai kayaknya pernah ana sampaikan ada kisah dari simbah-simbah dulu, ya, doanya orang-orang dulu itu sakit sekali tapi karena mantap, ya, alhamdulillah terwujud gitu ya. Allahumma kitra kitri sukeh beras sukeh pari gitu ya. Nah, Allahumma ya Allah kitra-kitri mung tak tahu apa artinya gitu ya. Nah, sugih beras sugih pari ini semoga ya banyak memiliki beras dan juga banyak memiliki pari ataukah gabah itu dalam bahasa Jawanya. Karena yakin dalam berdoa, yakin bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan rezeki kepadanya, ya falhamdulillah punya anak 10 ya urip kabeh gitu ya. Punya ayak tu anak 7 ya do eling karo wong tuane kabeh gitu ya. Lah anak 1 ora eling wong tuane kapiran gitu ya. Lah ning anak 1 dari kecil dibesarkan besar malah jadi kurang ajar, naudzubillah ini ya. Punya 2 yang 1 meninggal yang 1 enggak jadian ini. Nah, la haula wala quwata illa billah. Yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian pula ya kisah dari Simbah dulu. Nah, para penjajah, para pejuang 45 ketika melawan ya penjajah ya dengan apa namanya itu senjata ala kadarnya. Nah, ya, sampai ada tugu yang tinggi dan besar dicat kuning di enggak jauh dari kita itu bambu runcing ya. Nah, innopata keno gitu ya. Muga-muga kena kan itu maksudnya. Ya ini mungkin maksudnya dari inna fatahna laka fatham mubina gitu ya. Nah, karena yakin dalam berdoa semoga kena. Nah, ya betul-betul kena mengenai ya penjajah tadi. Ya ini yakin terkait dengan rezeki, kalau dia yakin na'am bahwa Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan rezeki kepada dia, maka dia pun akan senang hatinya, akan tenang hatinya, tidak gundah, ya tidak resah, tidak gelisah. Nah, sehingga kata Rasul alaihi salatu wasalam, sungguh sangat mengherankan urusan orang yang beriman. Ya, ajaban li amril mu'min. Karena orang beriman itu mau diuji dengan kesusahan, ya dia tetap sabar, bernilai kebaikan untuk dia. Ya, dia mendapatkan harta yang sedikit, kurang nikmat, kurang enak, ya dia mampu bersabar. Naam, padahal sabar itu besar pahalanya. Naam, dan orang yang beriman itu kalau mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan rezeki yang melimpah yang banyak, dia mampu bersyukur. Ya, syukur itu naam akan semakin menambah lipat gandakan dari nikmat yang dia telah dia dapat. Naam, adapun orang-orang yang tidak beriman, ya sebaliknya. Ya, dikasih rezeki yang banyak masih kurang, ya masih haus. Tayib, dikasih rezeki yang sedikit, ya malah tambah marah gitu ya, tambah jengkel. Tayib, na'udzubillah min dzalik. Wa ja'alal hamma, kata Rasul alaihi salatu wasalam selanjutnya, wa ja'alal hamma wal husna fi syaki wa sukhti. Dan kesedihan, ya baik kesedihan terkait dengan perkara yang telah lewat ataupun kesedihan terkait dengan perkara yang akan datang, itu ya disebabkan keraguan dan kemarahan dari hamba tersebut. Ya, dia ragu kalau enggak punya ijazah itu nanti bisa makan apa enggak ya. Enggak usah pikir panjang, sekarang saja masih dikasih makan sama orang tua gitu ya. Nah, sampai ya itu teringat dulu berapa hari yang lalu ketika kerja bakti ketemu simbah-simbah umurnya kurang lebih 100-an, dia menceritakan ya pada zaman penjajahan Jepang ya ibaratnya mau ngemis saja enggak ada yang bisa dimis gitu ya, enggak ada yang bisa diminta karena memang enggak ada makanan dan tidak ada harta ketika itu. Ya, dia punya anak beberapa anak, nangis semua, mau ngemis saja enggak ada yang apa namanya itu bisa diberikan kepada dia. Nah, padahal ngemis kan ya separing-paring ya dia. Mau kasih 50 ya alhamdulillah, kasih 100 ya alhamdulillah, kasih 1000 tambah senang hatinya gitu. Padahal waktu itu masih sak ketip rong ketip gitu ya. Nah, meskipun ketap-ketip ya alhamdulillah gitu. Lah, kata simbah-simbah tersebut berbeda dengan sekarang. Ya, kalau sekarang enggak sampai ngemis pun insyaallah dapat rezeki. Apalagi ya enam orang-orang yang memang tegel gitu ya, ngemis gitu. Tetap enam dapat rezeki, dapat ya limpahan berbagai macam enam anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Sampai ya karena profesi itu merupakan yang prospek gitu ya. ya ada yang memang usaha dan bisnisnya itu jadi pengemis. Dan ini ya memang terbukti itu ya. Ada yang dapati pagi diantar pakai sedan itu, ya ganti pakaian sempan-samping, duduk pinggir jalan gini, lemes gitu. Nanti sore dijemput oleh anaknya pakai sedan juga. Nah, terbukti. Sehingga, naam, ketika seorang ragu, dan ketika seseorang marah, ataukah murka dengan pemberian dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, itu yang menjadikan dia itu gundah gulana. Ya. Nah, mau maju, ya mau usaha, mau melangkah, dia khawatir, dia sedih. Nah, waduh, enggak punya ijazah, nanti dapat rezeki apa enggak ya? Kan gitu. Nah, tapi kalau dia mantap, ya, enggak usah berpikir panjang. Sekarang saja enggak dapat rezeki juga enggak pakai jasa nyata juga dapat rezeki yang gitu ya. Bahkan Al-Imam As-Sadi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menyebutkan al-luzumu fi talabil ilmi la yamna'u rizqa. Terus menerusnya seseorang talabul ilmi, belajar, belajar, ngaji, ngaji, ikut ta'lim itu tidak menghalangi rezeki. Ya. Tidak kemudian menghambat jalannya rezeki. Kenapa? Karena rezeki telah dibagi oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti tadi, sejak kita masih dalam kandungan, rezeki telah ditentukan untuk kita. Kita akan menjadi bos, atau kita menjadi karyawan, kita termasuk orang yang sukses, atau kita yang bangkrut, kita termasuk dari orang macam-macam, itu telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Apalagi dalam hadis barusan, kita tidak akan meninggal sampai rezeki yang kita dapat itu sempurna sesuai dengan yang dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tayib, kemudian juga yang sudah berlalu, ya terkadang ada orang yang menyesal, ya sedih terkait dengan yang telah lewat. Ya. Kenapa dulu saya tidak rajin ketika sekolah itu ya? Kenapa dulu saya tidak tidak fokus dengan usaha dan bisnis ini. Nah, teman saya yang ya sedikit-sedikit tapi dia fokus di situ sekarang berhasil. Nah, ya karena dia tadi tidak yakin, ragu, nah bahkan dia malah marah dengan takdir yang telah Allah Azza wa Jalla tentukan untuk dirinya. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Hadis tadi disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Naam. Kemudian kata al-muallif selanjutnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa qad taqaddama al-athar alladhi dzakarahu Ahmad fi kitab az-zuhd. Dan telah lewat athar yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Allah, aku adalah Allah. Yani mungkin yang dimaksud hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla mengatakan Allah, aku adalah Allah. Idza raditu baraktu. Jika aku meridai, maka aku akan memberikan barokah. Walaisa li barokati muntaha, dan barokahku tidak ada habisnya, tidak ada putusnya. Wa idza ghadibtu la'antu, jika aku marah, jika aku murka, maka aku akan melaknat. Wa la'nati tudriku sabi'a minal walad, dan laknatku akan menimpa 7 turunan. Seingat saya, ya riwayat yang terakhir ini, laknat Allah Azza wa Jalla akan menimpa 7 turunan, ini riwayatnya lemah. Nah, riwayatnya lemah. Ini seingat saya. Ada catatan lagi, Penyanto? Ya ada, tayyib. Ini telah kita lewati di awal-awal kitab. Nah. Kemudian kata beliau, walaisat si'atur rizqi wal amal bikathratihi. Bukanlah banyaknya rezeki, banyaknya amal itu dengan banyaknya dia berbuat. Ya, luasnya rezeki, luasnya amalan bukan dengan banyaknya rezeki dan banyaknya amal yang dia lakukan. Wala tulal umri bikathrati syuhuri wal a'wam. Juga bukanlah yang dimaksud dengan panjang umur itu dengan semakin banyak bulan-bulan, tahun-tahun yang dia lewati. Nah, melewati ya 1000 bulan, melewati 70 tahun, ya berarti umur panjang, panjang umurnya, bukan itu yang dimaksud. Walakin si'atur rizqi wal umri bil barakati fihi. Akan tetapi luasnya rezeki, luasnya dan panjangnya umur seseorang itu dengan banyaknya barokah padanya. Nah, sehingga bimbingan dari Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, ketika memohon untuk dipanjangkan umurnya, itu minta untuk di, seingat saya ulama ya, bukan Rasulullah. Nah, dari hadits Rasulullah disimpulkan oleh sebagian ulama, kalau kita minta panjang umur, ya itu dengan tambahan, yakni panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketika kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, maupun ketika kita mendoakan kepada saudara kita agar panjang umurnya. Semoga dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semata-mata kalau umurnya panjang saja, tapi di atas kemaksiatan, ya malah akan semakin menjadikan dia banyak siksa dan azab yang akan didapat nanti di akhirat. Namun kalau umurnya panjang, ya, dan dia senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka fabiyah wa ni'mah, merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak amal ibadah yang dia lakukan, semakin banyak amal sholat yang dia kerjakan, maka insya Allah akan semakin banyak pula pahala yang akan dia dapat, semakin banyak pula ya bekal untuk dia hidup di masa depan, yakni di kehidupan akhirat. Nah, jadi yang dinamakan rezekinya banyak, yang dinamakan umurnya panjang, itu adalah keberkahan yang ada pada rezeki tersebut dan keberkahan yang ada pada umur diri seseorang. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Pembahasan setelahnya kayaknya lumayan panjang, ya. Insyaallah kita pelajari pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi taala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.